رسول الله وبعد. فقال المصنف الثالث ما يعمل هذا العمل بشرط أن تتقدمه مع المصدرية الظرفية. Yang ketiga, pembagian dari kana wa akhwatuha ialah yang beramal dengan amal ini, beramal kana dengan syarat dia mesti didahului oleh ma. Ma-nya masdariyah dorfiyah, yaitu satu fi'il aja, yaitu dama. Nahu ma dumtu hayya, ya, selama aku hidup. Nah, kalau kemarin ya la yazalu, kita sering menerjemahkan masih, senantiasa, akan terus. Nah, kalau ini dama selama. Madum tu hayya, selama aku masih hidup. Nah, ma-nya berarti ma masdariyah dorfiyah, dum tu dama dan isimnya hayyan khobar, khobar dama. Wasummiyat ma hadihi masdariyatan. Ma-nya ini dinamakan ma masdariyah. Kenapa ma dinamakan ma masdariyah? Li annaha tuqaddaru bimasdarin bil masdari. Ya, karena dia itu nanti ditakdirkan, ditakdirkan dengan masdar. Apa masdar dama? Ad-dawam. Wa sumiyat dzarfiyatan, kenapa dinamakan masdariyah dzarfiyah? Ya, li niyabatiha 'ani dzarfi, karena dia menggantikan dzaraf. Yaitu apa? Al-muddatu, yaitu al-muddah. Qala asy-syarih wa qawluhu wa huwa dama wa hiya tadullu ala istimrarir khabar, yaitu yang menunjukkan kepada istimrarnya khabar, ya, istimrar. Kalau disebutkan madum tu hayya, istimrarnya ya khabar itu berupa hayya, yaitu terusnya, masih berlangsungnya, berkelanjutannya khabarnya. Nahu wa usani bis salati waz zakati madum tu hayya, dia mewasiatkan kepadaku untuk salat, zakat, madum tu hayya, selama aku masih hidup. Fama di sini madum tu hayya masdariyatun dzarfiyatun, dama fi'lun madin nasikh, dia seperti kana, ya. Atta di situ ismuha, hayyan khabaruha, wal masdaru al muawwalu min al fi'li al masbuki, masdar yang ditakwil dari fi'il yang dilebur, bima dengan ma masdariyah, nanti mansubun, dia mansub ala dzarfiyah sebagai dzaraf. Yang namanya dzaraf mansub maf'ul fi kama sayati bayanuhu, ya, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Wa qawluhu wa huwa al-muddatu, ya. Nah, takdir dari dzarfiyahnya dia menggantikan dzaraf, dia kenapa dimakan dzarfiyah? Karena dia, ya, menggantikan dzaraf, yaitu al-muddah. Ya, ai fa aslu madumtu hayya, asal dari madumtu hayya, muddata madumtu hayya, selama tuhidlat. Muddah, durasinya selama aku masih hidup. Muddah itu apa sih kalau kita terjemahkan? Durasi, ya. Nah, taib. Fa hudifa al-mudafu, mudafnya dihapus, yaitu muddah. Wa naba al-mudafu ilaihi, dan mudafun ilaihnya yaitu ma masdariyah, wasilatuha dan silahnya, wasilatuha anhu, menggantikan dari si mudah tadi yang jadi mudaf. Fil intisab, fil intisab dalam kedudukan sebagai nasabnya tadi, ala dzarfiyah, sebagai dzarfiyah. Summa subikat, ya, dama, kemudian dama dilebur bimasdarin, dengan masdar udifa ilaihi almuddatu, yang diidofahkan oleh muddah. Fasara takdir, ya, muddata dawami hayya. Kalau muddata apa? Madum tahaya muddata dawamika hayya. Nanti mud apa namanya? Ma masdariyah itu kan disebut ma masdariyah karena dia mentakwil dama menjadi masdarnya, yaitu ad-dawam, ya, ad-dawam. Disebut dzarfiyah, ya, karena nanti dia itu juga menggantikan dzaraf, ya, dzaraf. Dzarafnya itu mahdhuf. Ah, dzarafnya mahdhuf. Taib. Nanti berarti takdirnya muddata dawami hayya. Taib. Ngerti enggak sih? Kalau enggak salah udah di Al-Mumti ya? Udah ya, enggak perlu penjelasan lagi ya? Hah? Perlu penjelasan lagi enggak? Di Mumti sudah paham kan? Nah. Mantok, ngerti mantok? Ya pokoknya dia masdariyah dorpiyah, nanti ketika masdariyah dia mentakwil fi'il dama ke masdarnya ad-dawam. Ya. Dorpiyah itu untuk sebagai takdirnya aja. Nanti takdirnya muddata dawami. Nah. Begitu. Dawaminya dari mana? Dari fi'il yang masbuk dengan ma masdariyah. Nanti dia mudhofun ilaih. Mudahnya itu mansub. Takdirnya juga, takdirnya aja. Paham sini? Ya, muddata dawami hayya. Hayyanya itu sebagai apa? Ya tetap. Hayyanya itu berarti irobnya sebagai apa? Hah? Khobar dari dawam. Karena dia kan tasrif dari dama. Ya, dama. Apa namanya? Masdarnya adalah dawaman. Nah. Taib. Dan semisalnya dengan itu contohin aja kayak gitu juga. Ya. Madum tu hayya. Dan dia hanya pada fi'il madi. Ya, sama seperti laisa, hanya pada fi'il madi. Beda dengan yang kemarin, la yazalu itu bisa pada fi'il madi maupun fi'il mudhari. Taib. Qala wa yajuzu fi khabari hadhihi al-af'ali ayatawassata bainahuma wa bainasmiha. Ya. Dan boleh pada khabar dari fi'il-fi'il ini ditawassut, ya. Dia di tengah-tengah antara dia dan isimnya. Ya. Antara si fi'ilnya dan isimnya. Nahu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ya, mana isim dari kana? Maka na haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Mana? Cari aja yang marfu di situ. Nasru isim kana muakhar. Mana khabarnya? Nah, khabar muqaddam. Taibarakallahu fikum. Wa qawli sya'ir falaysa sawa'an 'alimun wa jahulu. Ya, enggak sama antara orang alim dan orang bodoh. Mana isim dari falaysa? Alimun. Mana khabarnya? Sawa. Taib. Ini kaidahnya. Ya. Qala asy-syarih wa qawluhu wa yajuz ila akhir. Ai annal asla fi khabari hadhihi al-af'ali ay yakuna muakhkharan. Hukum asal dari fi'il-fi'il ini dia diakhirkan. Wa yajuzu khilafan lil asri. Nah, boleh saja menyelisih hukum asal yang khabarnya diakhirkan. Ayyatawassata bainahuma wa bainasmiha kamisalai al-musannifi. Yaitu ditawassut antara kana dan isimnya dengan khobarnya. Seperti dua contoh yang dibawakan oleh musannif. Fakullun min haqqan wa sawa'an. Ya, semuanya ini adalah khobarun mutawassitun. Khobar yang di tengah-tengah bainal fi'li wasmihi. Wa kullun min nasrul mu'minin 'alimun wa jahulu ismuhu mu'akhkhar. Adapun jahul dia ma'tuf kepada 'alim. Nah. Baik. Wa hadha at-tawassutu qad yakunu jaizan. Nah, tawassut ini, tawassut khabarnya si ya kana di antara kana dan isimnya itu terkadang hukumnya boleh. Kal misalain al-mutaqaddimain. Sebagaimana dua contoh sebelumnya. Id la mani'a min ta'akhurihima. Kenapa hukumnya boleh? Karena la mani'a, enggak ada mani'nya. Enggak ada yang menghalangi dari diakhirkannya. Wa qad yakunu wajiban. Terkadang ditawassut khobar kana itu antara fi'il dan isimnya hukumnya wajib. Wa dzalika fi mawadi'a. Ini di berbagai tempat. Minha diantaranya ayyakuna al-ismu mahsuran. Isimnya mahsur. Nah, berarti kalau isim mahsur itu ya, yang sebagaimana kita pelajari sebelumnya itu dua aja. Diawali oleh innama atau ada illa. Illa. Taib. Dia mahsur. Khobarnya mahsur. Makana aliman illa Zaidun. Nah, perhatikan. Ya. Perhatikan di sini. Nah, isimnya diakhirkan di sini. Ini wajib. Makana aliman illa Zaidun. Zaidun isimnya di sini wajib ditakhir. Ya. Khobarnya wajib ditakdim. Makana aliman illa Zaidun. Zaidun ini di hasr, mahsur. Tidak ada yang alim kecuali Zaid. Innama kana aliman, lihat pakai innama. Adatul hasr tu innama. Innama kana aliman Zaidun. Nah. Yang alim hanyalah Zaid. Berarti isimnya di hasr. Kaqaulihi ta'ala, makana hujjatahum illa an qalu. Ya, al-ayata. Binasbi hujjatahum, dengan dinasab hujjatahum. Ya, tidaklah ya hujjah mereka melainkan an qalu. Hujjatahum ala annahu khabarun muqaddamun. An qalu an masdariyah. Ya, an masdariyah mukhaffafah minas sakilah. Takdirnya annahu qalu gitu. Ya. Taib. Wal masdarul muawwalu ismuha muakhar. Masdar muawwal dari an qalu berarti gimana? Masdar qala yaqul apa? Qaulun berarti illa qauluhum. Nah, illa qauluhum itu berarti ismuha muakhar. Ya, berarti bisa dipahami ya. Kapan itu apa namanya? Khobarnya itu ya, boleh ditawasut, hukumnya jais dan wajib ditawasut. Hukumnya wajib. Kalau boleh, karena enggak ada yang melarang. Ya, enggak ada yang melarang. Wajib gimana? Nah. Taib. Nah, kalau ada yang melarang gimana? Misalkan gini. Mana spidolnya? Jangan Zaid, siapa? Apa bacanya? Yakunu. Hah? Apa? Ahmad apa antum bacanya isim yakun apa khobar yakun si Ahmad? Isim. Akhi? Khobar. Yang kayak gini gak boleh ditawassut. Wajib ditakdim. Kenapa? Karena kalau nanti ditakhir akan terjadi labes, kesamaran. Untuk menghindari kesamaran, ya udah diberikan haknya. Ya, karena Ahmad akhi. Ya, Ahmad adalah saudaraku. Bisa dipahami sini? Ya, akhi khobar ka yakun. Mansub wa alamatun nasbihi. Hah? Fathah muqaddarah. Mana min dzuriha? Lil munasabah. Baik, barakallahu fik. Bisa dipahami sini? Kenapa mujahid? Nah, itu kalau ada mani. Kalau enggak ada mani, ya enggak apa-apa. Ya, qaiman. Karena Zaidun qaiman. Ada maninya enggak yang menghalangi si Zaid mesti diakhirkan? Enggak ada. Si Zaid mesti di depan, ada enggak? Enggak ada. Berarti karena qaiman Zaidun boleh? Boleh. Siapa yang enggak masuk sekarang selain si Paris? Udah, dua. Musli belum pernah izin kayaknya. Masya Allah, santri teladan. Nah, ntar dapat hadiah. Hadiahnya berkesempatan traktir kita-kita. Aduh. Rianti matanya kenapa? Merah. Oh, kecematan tuh. Hah? Enggak berasa. Iyalah orang mata antum mana? Emang antum siapa? Yang lihat orang lain. Tuh coba lihat. Lihat satu topik. Mata kirinya kan? Red eyes. Nah. Ya. Mana lagi tadi? Wayajuz. Ya, qala al-musannif wayajuzu ayyataqaddama akhbaruhunna alaihinna, boleh khobar-khobar kana itu mendahului kananya, ya, boleh mendahului fiilnya. Illa laisa wadawa wadama, kecuali laisa dan dama. Nah, itu khobar dari laisa enggak boleh mendahului laisa dan dawa juga. Ka kaulika aliman kana zaidun. Nah, itu boleh. Ya, kecuali laisa dan dama. Laisa zaidun qaiman, jangan qaiman laisa zaidun. Nah. Kalau ada kalimat seperti itu, berarti laisanya itu tidak beramal pada qaiman. Qaiman berarti ma'mul dari amil yang lain. Qala syarih wa qawlu ayajuz ayataqaddama ila akhir ay annal asla fi khabari hadhihi al-af'al at-ta'khir. Hukum asal pada khabar dari fi'il-fi'il ini adalah diakhirkan. Nahu kana Zaidun aliman. Ya, wa yajuzu ala khilafil asli. Boleh menyelisih hukum asal. Ayataqaddama alaihinna, dengan khabarnya mendahului fi'il-fi'il nasikh ini. Nahu aliman kana Zaidun fa aliman khabaru kana muqaddamun. Ya. Zaidun ismuha. Ya. Kenapa? Karena enggak ada mani. Ya. Wa hadza taqdimu, ya, didahulukannya khabar ini daripada fiilnya, qad yakunu jaizan, terkadang hukumnya boleh. Ya, ka hadzal misali, seperti contoh ini, aliman kana Zaidun. Idlamania min tawassutihi wa ta'akhurihi. Karena enggak ada tuh penghalang itu. Yang menghalangi untuk dia berada di tengah antara fiil dan isim, atau ya ditakdim, ya, atau ditakhir, enggak ada. Wa qad yakunu wajiban, terkadang hukumnya wajib dia mendahului fiilnya. Ya, si khabarnya ini. Id kana al-khabaru idza wa dzalika idza kana al-khabaru, itu apabila jika khabarnya mimma lahu sadrul kalami, apabila dia memiliki hak untuk didahulukan di awal kalimat, kal ka asma'il istifham, semisal isim-isim istifham. Perhatikan, kaifa kana Zaidun, ah kaifa kan isim istifham ya, kaifa ismu istifhamin, ya, fi mahalli nasbin, sebagai apa? Khabaru kana muqaddamun, hukumnya apa? Wujuban likaunihi, ya, lahu sadrul kalam, karena dia apa namanya punya hak untuk di awal kalimat. Wa Zaidun ismuha. Nah, ini ya. Wa yustasna min jawazi taqdim, dikecualikan dari kebolehan ditakdim khobar ini, yaitu takdimu khobari laisa wadama. Amma khobaru laisa fasahihu man'uhu. Khobar laisa yang sahih adalah enggak boleh dia ditakdim. Li'annahu lam yusma', karena itu enggak pernah didengar itu dari orang-orang Arab. Zahiban lastu. Hah, itu enggak ada. Wali'annaha fi'lun jamidun, dan juga karena di fi'il jamid. Fi'il jamid, yaitu fi'il yang tidak bisa ditasrif. Ya, kan kana ada. Kana yakunu kun. Ya, kaunan. Asbaha yusbihu asbih. Amsa yumsi adha yudhi. Ya, zala ya zalu. Sedangkan laisa apa? Jamid. Nggak ada. Laisa ya lisu. Nggak ada. Ya, tasrif dari mana? Dari Babilonia juga nggak ada gitu Isan ya? Sebagai warga negara Babilonia. Isan, nggak ada tasrif. Lastu apa? Laisa kan. Mm-hmm. Lastu juga ada. Lastu. Lastu itu berarti laisa dan isimnya mantok. Lastu ana qaiman, saya enggak berdiri. Lasta mantok misalnya. Ente ya mantok lasta, ente itu bukan orang yang apa misalkan. Ente itu lasta qaiman, tidak berdiri. Ya. Ngerti? Berarti kalau itu bukan tasrif berarti kalau lastu. Bukan. Kok tasrif sih? Ya, bukan. Yang bagi dari diturunin itu maksudnya. Bukan, dia karena berjumpa dengan isimnya. Justru untuk menandakan di itu adalah fi'il. Kan ada yang menggugat ke status kefi'ilan dari laisa. Yang sahih dia adalah fi'il. Kenapa? Ya, karena dia dapat bersambung dengan domir yang menjadi isimnya. Dan itu adalah ciri khas dari fi'il. Itu bukan masalah di tasrif-tasrifan. Hah? Baik. Mana lagi tadi? Id lam yusma dhahiban lastu wa li annaha fi'lun jamidun fa asbahat asa, maka dia menyerupai asa. Asa di al mumti belum ada ya, asa ya di mata najrumiyah nanti ada asa ya, ini asa ya, fi'il dia yang sahih juga asa itu adalah fi'il asa. Wa khabaruha la yataqaddamu 'alaiha bittifaq, sedangkan khabar dari asa, asa itu fi'il jamid, enggak ada asa yasu, yasi isu, enggak ada. Dan khobar dari asa itu dia berdasarkan kesepakatan para nuhat, itu tidak boleh mendahului dari si asa. Wa amma khobaru dama, adapun khobar dama, fa innahu yamtani'u taqaddumuhu 'alaiha ma'a ma bittifaqin. Adapun khobar dama ini berdasarkan kesepakatan nuhat, itu enggak boleh ya, khobarnya mendahului ma yang disertai dama yang disertai dengan ma masdariyah dzarfiyah tadi. Fala yuqal la ashabuka qaiman madama zaidun. Itu enggak bisa. Ya. Saya tidak akan la ashabuka, tidak akan berkawan denganmu. Ya, tidak akan menyertaimu selama Zaid berdiri. Kan maksudnya begitu. Nah, itu enggak bisa. Ya, ma dama zaidun qaiman, harusnya begitu. Ala dama. Ya. Wa ala dama wahdaha alal asah. Dan juga enggak boleh ya, khobarnya si dama ini mendahului dama yang damanya ini tanpa ma, damanya saja. Berdasarkan pendapat yang paling sahih. Ya, fala yuqal, enggak boleh dikatakan la ashabuka maqama dama zaidun. Ah, itu enggak boleh. Baik. Zuhur jam berapa? Beneran tuh? 12.10 atau 12.05? Nah, cukup deh ya, nanti habis juhur ada Ustadz Yusuf ngajar. Antum makan siang sekarang. Jangan makan siang habis juhur ya. Sekarang aja makannya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik. Sudah.